Kolose bab 2. Kaula aparenga oning kesampean, sapon apa berek na kaula alakko kangkui kaparloana sampean sareng rengoreng sebede e Laodikia. Juken kangkui sedejena oreng, segi tak kenal secara pribadi sareng kaula. Kaula se alakko sepenikah, kala bermaksud supaya rengoreng kenika raja ate sareng saleng taresna, tetirokon sedeja. Kalaben sapanikah rengoreng kenika padengar te ongku sarang yakin serta oning karosiana Allah engki penika Almasih tibi. Almasih kenika sinyingkap sedejena kabijaksanaan sarang pangatawana Allah sekit dimin kita ekaoningi oreng. Kaula malai sampean parkara penikah sopaja sampean cek kanto si cokoco pasira asau se manis bibira ngajaraki berang selasala. Sabab, senare kaula jauh dari sampean, angkep saus kaula bodo ingat tengak na sampean. Ben kaula perak ningale sampean, setong ate ben koko parcaja ka Almasih. Sarena sampean ampon narem Isa Almasih, minang ka pangeran, sampean kotu odi teti setong sarang salerana, sarang amok ramo edelem salerana. Sampean kotu matek odi nakalaben Almasih, minang ka desara. Sampean kotu sajen parcaja ka Almasih, akatisi ampun ia ceraki ke sampian. Jukan sampian kutupa benyak sakalangkonga. Tengat teh, jekanto sampian kapencot ke falsafah-falsafahipun manusia setadak gunanah. Senamongi beoreng ke jalan sesala. Falsafah-falsafah kenika benih dari Almasih. Namung dari manusia biasa sereng dari roh-roh singubesan itunya. Sabab, setejena keberibadi na Allah beda edalam Almasih. Engki panika, edalem kamano sakna. Ben sarina sampian odik teti setong sarang Almasih, sampian cukan eparingi odik saipola. Sabab Almasih panika kapalana setejenak roh, seko besa sarang semarita. Lantaran sampian teti setong sarang Almasih, sampian ampon esonat, beni sonat se ejelenaki manusia, nanging sonat se ebedi Almasih, sema bebas sampian dari kobesana tabiat sedusa. Sabab, ebekto sampian ebaptis, sampian ampon eko buraki asarang Almasih. Kalaben baptisan keni kecuken sampian noro epaudi pole asarang Almasih. Sabab sampian parcaja kakobesana Allah, semau di Almasih dari setena. Kidimin sampian secara rohani ampon sete, sabab sampian tusa, sarang lantaran sampian tak esonat secara lahir. Nanging semakin Allah mau di sampian epasareng Almasih. Allah ampon nyapora satejene dusana sampian sareng kaula sateje. Ben maburung sorat otanga sampian sareng kaula sateje. Senyekel sampian sareng kaula sareng rat sarat cebere. Kelabenya libeki sorat kenika ke kayu salib. Allah matadek satejene dakwaan ke sampian sareng kaula sateje. Esalib kenika ro semarenta sarang sekobesa epa tak bisa apapun apapole sarang Almasih. Ebe di gunteng gun eadena oreng benyak, ebekto sarang Almasih egiring minang ketawanan edelem beris kemenangana. Dedi jek kantos beda oreng nyala aki sampean parkara tedeen notabene minuman. Otabene parkara reareka agamaan. Otabene perayaan ahlen bulan anyar. Ota bena parkara are sabet. Sedajana kini kenamong gemberenah, sedajana sebekal datang. Nanging kenyataanah, sedajana parkara kenika engki penikah Almasih. Sampian cek poron eparogi oreng sedakan tamaran de asor sarang nyembekat malekat. Ring oreng kenika, angke polana pikirana sederi tunya. Sarta tir ngetiraki ton pangaton nenah sekusus. Kantos tak neku ipole ka Almasih setiti kepala. Edelem pimpinana Almasih setejena begiena beten sesetong ipiara. Sarta epatiti setong sarang sore soanipun, sarangan tombu minorot se eka sokani Allah. Sampian cek poron eparogi oreng setakanta merende asor sarang nyempekat malekat. Sampian ampon sete asarang Almasih. Ben ampon epa bebas dari roh-roh singobesani alam penikah. Dedi, apun apa sampean miki odi akati oreng siki eko besai tunya panikah? Apun apa sampean mi atorok kasatejena atoran akati panikah? Cek neku riah, cek nyep-nyep riah, cek nyeting riah, Sedayana aturan genikah, kaetong sabareng sesa ampona yang kui laju tadak guna napole. Genika namung aturan sarang pangajaran gabayana manusia. Pajet leres, parkara genikah katona bijaksana, sabab ngajak orang nyembe malaikat, andep asor sarang nyeksa abek. Nanging sedayana genika tadak gunana, dalam ngatur napsona manusia.